Ya, yes, balik lagi di Music Live Chat bareng Genda Aji dan juga Alsa. Hey, mantep ya. Tadi ada pertanyaan yang cukup di luar ekspektasi ya. Iya. Jadi nama lengkapnya Alsa adalah Alsa Putri Akila. Ditanya sama Aji, oh putrinya karena kamu cewek ya, makanya Alsa Putri ya. Alsa gini, hah? Alsanya bingung harus ngapain. Iya. Iya. Bener dong. Pertanyaan paling menyulitkan ya selama kamu ini ya. Apa namanya? Interview. Ya cuman di sini bro, di Pro 2, bro. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Alsa baru aja ngeluarin single terbaru di akhir tahun 2022, Persimpangan. Jadi total di tahun 2022 ada dua single. Dua single. Yang pertama I Wanna sama Persimpangan. Dari kecil emang udah hobi nyanyi, umur 3 tahun. Yo, udah suka nyanyi, terus akhirnya tahun 2013 ikutan Idola Cilik, 2016 The Voice Kids, ikut sama Kak Agnes dan pecah juga. Ya kan, nyanyi sempat di To Love Queen. Anak umur berapa waktu itu? Berarti 2016 berarti, 13 tahun. Iya, betul. Referensi musikmu dari siapa? Kok tahu Queen? Aku aja baru tahu Queen itu umur 20-an sekian. Iya, betul. Serius. Karena emang aku dari dulu kan anak lomba banget nih, Kak. Oh, anak festival iya, ya. Iya, anak lomba, anak festival. Jadi sering lihat referensi di YouTube kan. Okay. Terus abis itu ada yang dari ini nge-cover Somebody to Love tuh. Okay. Si ada aku lupa namanya, pokoknya di The Voice atau gimana. Aku tahu. Gitu. Iya. Alex Rudiat. Bukan. Oh, bukan. kan Alex itu ikutan The Voice. Yang cewek. Oh, yang cewek. Oh, The Voice Kid. The Voice luar. Luar ya. Iya. Abis itu aku ya, orang Norwegia bukan sih? Bukan. Yang dikon nyanyi nyeker bukan ya? Aduh, aku lupa banget namanya. Siapa nyanyi? Ada. Suara enak banget, nanti gue kasih tau. Ari Lesmana? Bukan. Nyanyi nyeker deh. Elda, yeah. Tas and Rabbit sama juga. Terus, terus lihat dari YouTube suka. Abis itu kan aku les kan dulu. Jadi aku mau nyanyi lagu ini, coba latihan lagu ini. Terus dari guru aku juga, ya bagus kamu nyanyi lagu ini kayak buat lomba-lomba. Pas itu menang juara satu tuh nasional, lomba nasional. Wow. Jadi aku kayak jadiin lagu itu jadi lagu andalan gitu. Makanya pas ikutan audisi pakai lagu itu langsung. Iya, betul. Jadi orang nengok kan biasanya kan anak kecil lagunya apa sih? Referensinya kan? Tangting to hey. Kita nabung. Aku cinta rupiah. Biar dolar di mana-mana. Iya. Iya, maksudnya lagunya bisa kan apa Over the Rainbow kan, Somewhere Over the Rainbow. Anak kecil kan gitu lagi. Iya. Atau nah, lagu ini Mulan. Yang mana tuh? Oh iya, Reflection. Reflection. Iya, tiba-tiba lagunya. Oh, bentar, apa? Aku ingat si penyanyi namanya Christina Gimmi. Mimi. Oh, Christina Gimmi. Mimi. Oh. Ada mainnya di YouTube. Iya. Emang di YouTube juga. Ah, dia pengen suka cover lagu Somebody to Love. Pernah, bukan suka. Pernah ya. Maaf ya. Akhirnya nyanyi itu ya udah dapat kesempatan. Terus juga akhir-akhir ini berapa tahun terakhir kamu tuh lu udah liat belum TikToknya dia, coy? Belum. Followersnya 10 juta. Terus parah banget. Makanya abis ini aku mau kasih tambang ke kamu. Wah, panjat. Panjat sosial 10 juta. Dia cover-cover lagu di TikTok yang nonton 150 juta, 130 juta. Iya. Dia gak gaul ya. Gak langsung kali temenin nomor 2. Dia yang nonton kalau cover lagu 21, 2 bulan. kemana ada yang 9 ribu. Oh ada ya. Iya. Mantap. Keren. Yang mana Fajar Sad Boy. Iya. Kamu mulai cover-cover dari kapan tuh? Cover-cover abis The Voice. Abis The Voice itu awalnya kan belum ada TikTok kan. Masih zaman Instagram. Yes. Okay. Instagram yang videonya masih 15 detik loh, Kak. Iya, masih pendek banget. Jadi aku cover mulai dari pas itu. Okay. 15 detik bagian apa yang kamu cover? Iya, kayak ref-nya doang gitu-gitu biasanya. Terus upload-upload sebenarnya iseng doang kan. Sebenarnya kayak karena aku suka aja gitu kan. Suka nyanyi, upload. Terus abis itu ternyata banyak yang suka dari teman-teman aku. Terus tiba-tiba jadi banyak orang gitu, strangers. Bener-bener enggak apa ya, enggak mikirin, oh ya, ini bakal nih banyak view apa, nih gitu ya. Enggak. Udah cuma emang suka nyanyi, suka posting hobi, aja. Iya, bener. Oh gitu ya? Iya, gitu caranya suka aja. Dulu gitu. Bukannya harus mikirin dulu, oh ini pecah. Enggak. Dulu belum zamannya banget cover-cover. Kita gitu terus banyak mikir nanti gimana cara promonya segala macam, ribet kita. Sebenarnya simpel-simpel aja. Yang penting gitu, kamu suka, jalanin hati, aja. Gitu, nah, jalaninnya. Itu dia. Iya, jadi dari Instagram terus mulai pindah ke TikTok itu tahun 2020 zaman pandemi. Pas pandemi. Okay. Pandemi. Iya. Itu jadi, cover lagu apa pertama kali? Pertama kali aduh lupa, tapi yang pertama kali rame yang itu pecah banget. Pertama kali rame yang I like your eyes you look away, itu lagu itu I like you so much, you'll know it judulnya. Coba coba nyanyiin full deh. Oh. Terus looping 3 kali. Dikit aja dong. Refnya ini yang love you every minute, every second. Love you, gak tau ya. Tahu. Cuma enggak tahu judulnya gue. Itu sebenarnya lagu kayak OST. Aku lupa Cina atau mana gitu. Tapi di ada cover bahasa Inggris terus rame di TikTok. Jadi aku cover itu. Dari situ rame. Dan akhirnya memberanikan bikin single sendiri. Betul. Mantap coy. Gitu coy caranya sekarang coy. Gue tuh penasaran pengen buka TikToknya. Nih. Ntar ya. Tok tok. Licit tuh. 10 juta. 10 juta. Yang likes 220,2 juta. Buset, 50 juta lagi. Itu penduduk warga Indonesia. Indonesia. Buset banyak banget. Dan semuanya di sini cover ya. Cover semua. Lucu-lucu coy gitu. Emang harus punya suara yang menyenangkan gitu. Suara kamu sangat menyenangkan sekali loh. Terima kasih. Apa ya? Orang mendengar tuh comfort nyaman gitu loh. Gitu. Kasih, apalagi kalau mungkin kamu punya pacar, sayang banget. Tiba-tiba suara yang ngenakin lagu. Betul. Dan akhirnya di pertengahan 2022 ada lagu Nanana sama yang terakhir ada Persimpangan. Persimpangan. Dan kerennya lagu Persimpangan ini full dari lirik lagu yang bikin Alsa. Woi, keren. Usia masih 19 tahun udah bisa bikin lagu sama lirik, coy. Nah, gimana proses kreatifnya? Iya. Referensi lagu yang didengar itu apa aja? Betul. Terus masih usia muda gitu ya, udah bisa bikin lirik terus lagu, belajarnya dari siapa? Sesulit apakah? Betul. Sampai stres enggak sih sampai buang cabut? Woi, karena gini, kita kan kerja di industrinya kurang lebih sama ya showbiz gitu ya, pasti berhubungan sama skrip dan lain-lain. Betul. Aku juga pun sama Kak Aji di radio kita bikin skrip. Itu kalau udah mentok, mumet, aku tinggalin. Iya. Sampai 3 tahun. Meja kita balikin nih. Iya. Gue toko furniture-nya lagi. Kamu masih muda, masih 19 tahun, itu udah bisa bikin lirik lagu plus sama lagunya. Nanti kita tanya-tanya soal itu ya. Okay. Plus juga lagu Persimpangan apa sih artinya. Wah. Dan katanya ada bagian lirik yang paling dia suka banget. Wah. Lirik yang mana itu? Yang gini nih. Itu lirik mata. Oh, iya. Yang denger juga gak tahu. Apa nih kosong nih. Iya. Kan nonton ngelihat. Oh iya benar, kita ada visualnya ya. Visualnya ya. Oke. Okay. Nanti juga mau nanya-nanya sama Alsa bisa saja WhatsApp ke 0811 800 105. Atau bisa ke Instagram sama Twitter kita di @pro2ajak. Nanti kita balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.